يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم إلى كتاب مجلسنا الكريم. Apa yang telah kita baca dari kitab As-Sawari Anil Haq, penghalang-penghalang atau hal-hal yang memalingkan dari Al-Haq. Kemudian qala al-Imam rahimahullah ta'ala wa qala Mu'adz bin Jabal, telah berkata sahabat Mu'adz bin Jabal, fa inna 'ala al-haqqi nuran, sesungguhnya kebenaran itu adalah cahaya. Wahada Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu kana yahudiyan, falamma ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina hajara ila al-Madinah 'alima anna wajhahu wajha shadiq. Tadinya seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, yang dahulunya beliau adalah Yahudi, termasuk tokoh Yahudi Madinah. Maka tatkala beliau Abdullah ibn Salam melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau tiba dan berhijrah ke Madinah, maka Abdullah ibn Salam mengenal wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajah orang yang jujur. Dan tentunya Abdullah bin Salam telah mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum beliau berhijrah ke Madinah, yaitu dengan membaca kitab Taurat, karena di sana terdapat sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Al-Qur'an menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Sehingga begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, langsung mereka cocokkan sifat-sifat yang ada di kitab Taurat, mereka dicocokkan dengan kenyataan, yaitu datangnya adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Madinah, orang-orang yang jujur dari orang-orang Madinah, dari kalangan orang-orang yang di, kalau memang mereka jujur, maka sungguh sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencocoki apa yang ada di dalam kitab Taurat. Namun sedikit dari orang-orang Yahudi yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hanya sedikit, bahkan sebagian besarnya mereka ingkar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat fanatik. Terhadap ta'asub, asabiyah, terhadap kesukuan, terhadap bangsa Yahudi. Karena Rasulullah SAW bukan dari kalangan Yahudi. Wa qala Abdullah, wa qala Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, dan juga berkata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Dia bercerita lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Injabala an-nasu alaihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka manusia pada datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu fiman injabala. Dan aku, Ibn Abdullah, termasuk orang yang mendatangi atau mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma labayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Tatkala aku benar-benar telah melihat dengan jelas wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengenal, aku mengetahui bahwasanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah wajah seorang pendusta. Bahkan awalu syai'in sami'tuhu, dan ketika itu pertama kali yang aku dengar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pun beliau bersabda, "Abshir salam wa af'imut ta'am wa silu arham wa sallu an-nas wa sallu wan-nas yaman tadkhulul jannata bisalam." Sebarkanlah salam oleh kalian dan berikanlah makanan orang-orang yang membutuhkan makan. Wasilul arham, dan sambunglah tali persaudaraan di antara kalian, dan sholatlah kalian sedangkan manusia dalam keadaan tidur, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT di tengah malam, yaitu waktu-waktu yang mustajabah, dikabulkan doa-doa di tengah malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya telah diberikan kelebihan oleh Allah SWT jawab yang kalim, mengucapkan kata-kata yang ringkas, padat dan berisi, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini, kalau seandainya manusia ini mengerjakan ini saja, sebuah kalimat yang ringkas, padat, kaya berisi, sungguh akan mendapatkan banyak kebaikan. Karena dengan menyebarkan salam akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara sesama. Karena salam merupakan bentuk doa, memberikan berkah dan kebaikan kepada saudara kita. Dan orang yang mendoakan tentang kebaikan kepada saudara kita, maka Allah SWT akan memberikan doa tersebut kembali kepadanya dan kepada saudaranya yang didoakan, dan memberikan makan. Ini termasuk dari kebaikan-kebaikan yang banyak yang diberikan kepada orang lain. Dan makanan adalah sebaik-baik harta. Makanan adalah sebaik-baik harta. Dan sebaik makanan adalah makanan yang dicari dengan cara yang halal. Karena makanan yang halal akan memberikan power atau memberikan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. dan menyambung tali persaudaraan ini juga sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam, karena kaum muslimin, kaum mukminin adalah ibaratnya satu tubuh. Dan kekerabatan, persaudaraan ini sesuatu yang akan menimbulkan dampak yang besar, di antaranya keamanan, kenyamanan, memberikan suasana yang menyenangkan tatkala muslimin satu dengan yang lainnya erat hubungannya. Sedangkan sholat, memperbanyak sholat, memperbanyak sujud, ini akan meningkatkan derajat seseorang berada di surganya. Dan Allah SWT tidak akan menolak doa seseorang selama tidak tergesa-gesa. Maksudnya adalah suudan terhadap Allah SWT, maksudnya doanya tidak dikabulkan karena tidak langsung terwujud. Makanya adalah sesuatu yang tergesa-gesa. Jika seseorang yang berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa, maka Allah SWT akan mengabulkan baik itu cepat maupun lambat. Sehingga tujuan akhir, cita-cita seluruh makhluk, seluruh manusia itu mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah SWT dengan memberikan rahmat Allah SWT berupa surga. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah termasuk cara-cara seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga dengan selamat, yaitu apa, memperbaiki hubungan manusia, memberikan hak-hak manusia dan memberikan hak-hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat yang ringkas, padat, namun dalam maknanya. Wallahu azza wa jalla bi hikmatihi yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' ma'a qiyamil hujjah 'alal khalaiq wa irsalir rusul wa dhuhuril haqq. Dan Allah azza wa jalla dengan hikmahnya ini menyesatkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah SWT dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah SWT kehendaki. Bersamaan dengan itu ditegakkan hujjah. Kebiasaannya seseorang yang memilih kesesatan nanti akan ditegakkan hujjah. Yaitu dengan apa? Di antaranya dengan diutus para rasul dan dimenangkan al-haq, yaitu kebenaran. Dengan Allah SWT menurunkan para rasul ini memberikan bimbingan kepada manusia sekaligus sebagai ujian dan petunjuk. Barang siapa yang mengutip para rasul, maka dia akan selamat. Barang siapa yang menentang rasul, mendustakan rasul, tentunya dia akan sesat dan celaka. Sehingga tatkala telah tampak kebenaran, telah menang kebenaran, maka manusia ini tidak ada lagi alasan untuk menolak kebenaran, untuk mengatakan tidak tahu, karena Allah SWT telah memenangkan al-haq, memberikan bimbingan-bimbingan di bawah para rasulnya. Sehingga orang yang memilih kesesatan, maka dia memilih dengan hatinya, memilih dengan pilihannya, dan berapa yang condong memilih kepada hidayah, maka dia juga memilih dengan hatinya. Sehingga tatkala nanti di akhirat seorang akan dihadapkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang memilih kesesatan, nanti di hadapan Allah Taala tidak mempunyai hujah. Dia kalau mengelak sudah ada saksinya, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana mengelaknya kaum Nabi Nuh. Tatkala ditanya oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyalahkan, apakah tidak akan datang, telah datang kepada kalian seorang penyeru yang menyeru kalian untuk menuju jalan kebenaran. Maka kaum Nabi Nuh mengatakan, kami tidak tahu, tidak ada yang membimbing kami. Maka didatangkanlah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jujur. Maka umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi. Ya Allah, mereka sudah diutus di tengah-tengah mereka Nuh Alaihi Salam, dan kami membacanya. Maka dengan hujah seperti ini mereka sudah tidak bisa lari. Dan persaksian mereka adalah persaksiannya palsu. Tidak ada jalan. Wal wajib ala al-amdi an yalzim al-fitra wa yuhajir al-asbab al-ladhi tasudduhu anil-haq wa tasarruhu anhu. Maka yang wajib bagi seorang hamba ini untuk menetapi kesucian, menjaga kesucian hatinya, dan berhati-hati dari segala seluruh sebab-sebab yang akan memalingkan, menghalang-halangi dari kebenaran, dan memalingkan dari kebenaran. Wajah masyarakatmu minhuk soleh ada ilal haki walasimahu. Wahada min adamin hamilahi ada hamdihi ayakun al hadu muhibban wa muhasiran al haki yatlubuhu wa yalzamuhu. Maka apabila tatkala seseorang ini dipalingkan dari kebenaran, hendaklah dia cepat-cepat untuk kembali kepada kebenaran tersebut dan memegangi kebenaran tersebut. Jangan malah tenggelam ke dalam penyimpangan. Walaupun terkadang penyimpangan tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, namun sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Hendaklah dia kembali walaupun dengan rasa yang berat, sekalipun dengan rasa malu. Wah, saya sudah kacau nih, sudah berbuat ini dan itu, dan saya tahu kalau itu memang salah, namun untuk kembali rasanya berat, malu. Maka tatkala orang yang mengalahkan malunya, mengalahkan berat di dalam hatinya, kemudian dia tunduk kepada al-haq, kembali rujuk kepada al-haq, maka sungguh ini adalah merupakan sebesar-besar nikmat Allah SWT kepada hambanya, sehingga menjadikan seorang hamba di hatinya itu mencintai Al-Haq, mendahulukan Al-Haq, mencari dan terus menjalani di atas Al-Haq. Karena sedikit orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahulunya menyimpang, kemudian bisa kembali kepada Al-Haq, ini benar-benar membutuhkan perjuangan. Dan kebanyakannya mereka tidak kembali. Sehingga orang yang kembali kepada Al-Haq, yang dahulunya dia menyimpang, ini adalah nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada hambanya. Qala Abu Muhammad Ibn Hazm, dalam kitab Mutawatir Nufus, beliau rahimahullah menyatakan, afdalu ni'amillahi 'abdi ayat ba'ahu 'alal 'adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa isarihi. Semulia-mulia atau seutama-utama nikmat Allah SWT yang diberikan kepada seorang hamba adalah orang-orang yang di hatinya mempunyai rasa qoma, selalu mencari keadilan, dan suka dengan keadilan, dan selalu ingin mendapatkan Al-Haq dan mendahulukan Al-Haq. Ini adalah sebesar-besar nikmat Allah SWT yang diberikan kepada hambanya. Sehingga Al-Haq ini adalah sesuatu yang paling dihadahulukan daripada yang lainnya. Tatkala seseorang mencintai seorang alim karena kelebihannya, karena ilmu yang dalam dan mempunyai banyak keutamaan, tatkala berseberangan dengan Al-Haq, maka dia mengatakan, saya lebih cinta daripada Al-Haq. Saya mencintai ulama fulan, namun saya lebih cinta kepada Al-Haq. Sehingga orang-orang yang mempunyai prinsip seperti ini, mereka tidak akan mempunyai sifat taklid atau fanatik nasabiyah kepada orang tertentu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Fa innal kamala insani madaruhu ala asrain. Ma'rifatul haqqi minal batil wa isaluhu alaihi wa ma tafawatu manasibul khalqi indallahi ta'ala fi dunya wal akhirah illa bi qadri tafawuti manasibihim fi hadain amrain. Sesungguhnya kesempurnaan manusia ini ada pada dua poros, yaitu apa, tentang seseorang tersebut mengenal al-haq daripada kebatilan dan mendahulukan al-haq daripada kebatilan. Sehingga seseorang yang selalu mendahulukan al-haq, mengenal al-haq, maka ini dia telah mendapatkan kesempurnaan yang ada pada jiwanya. Dan perbedaan tingkat-tingkat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya tidak lain tidak bukan kecuali kadar orang tersebut, perbedaan apa yang ada di hati mereka dari mendanggapi dari dua kebatilan, dua perkara ini, al-haq dan batil. Semakin seseorang mendahulukan al-haq, semakin seseorang mengerti al-haq, maka dia tentunya akan semakin lebih tinggi ilmunya, mendalam dan dia jujur kepada Allah SWT. Karena segala sesuatu yang didahulukan adalah al-haq. Dan seseorang, tatkala seseorang banyak mengenal kebatilan-kebatilan, maka tentunya akan apa? Seseorang akan begitu banyak dia menghindari kebatilan tersebut. Sehingga dengan mengenal kebatilan dan dia perhatian, maka tentunya langkah-langkah mereka lebih hati-hati dan lebih waspada terhadap kebatilan daripada orang-orang yang tidak mendalami tentang kebatilan dan tidak mendalami tentang al-haq. Wa huma alladzani asnallahu subhanahu ala anbiya'ihi bihima. Dan perkara kebatilan dan perkara kebenaran, mengenal kebatilan daripada kebenaran dan mendahulukan kebenaran daripada kebatilan, maka ini merupakan apa yang telah Allah SWT puji terhadap para nabi-nabi yang Allah SWT utus. Karena para anbiya, para nabi adalah orang-orang yang selalu mendahulukan al-haq, mengenal al-haq dan menyebarkan al-haq, dan memperingatkan umat dari kebatilan, membimbing agar mereka selalu di atas al-haq dan meninggalkan kebatilan. Dikol ya ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, wa'adkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ayyub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yakub, mereka adalah orang-orang yang ulul aini, orang yang sangat kuat mengamalkan kebenaran dan orang-orang yang sangat mengetahui kebenaran. Setelah mengetahui ilmunya kebenaran, kemudian benar-benar mereka mengamalkan dengan kuat kebenaran tersebut. Maka Allah SWT memuji Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dikenal sebagai orang-orang yang kuat ilmunya dan kuat amalnya. Wal-aidi al-qawi fi tanqidil haq, yang dimaksud dengan orang-orang yang mempunyai tangan, yaitu kekuatan di dalam merealisasikan kebenaran. Wal-absar al-basar, yaitu orang-orang yang sangat kuat ilmunya, yaitu tatkala mereka mengenal kebenaran, mengenal agama yang diturunkan oleh mereka. Bahwa sofahum dikamali idrakil haq wa kamali tanwir, maka Allah SWT mensifati mereka, para anbiya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan tentunya yang lainnya juga ada, ini mempunyai kesempurnaan mengetahui al-haq dan kesempurnaan mengamalkan di atas al-haq. Wa min asbabi luzumil haqq wa ma'rifatu ma yasuddu anhu, dan dari sebab-sebab seseorang ini akan selalu menapaki al-haq, memegang al-haq, yaitu dia mengenal apa-apa yang menjadi kebalikan dari al-haq tersebut. Berarti dia harus mengenal kebatilan-kebatilan. Barang siapa yang tidak mengetahui kebatilan, maka dia akan terjatuh ke dalam kebatilan tersebut. Barang siapa yang tidak mengenal kesyirikan, maka dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Barang siapa yang tidak mengenal kekafiran, perbuatan ini mengandung kekafiran, ucapan ini mengandung kekafiran. Orang yang tidak mengenal perkara-perkara tersebut, maka dia akan terjatuh ke dalam kekafiran tersebut. Bahagi jumalum nasora sawarik anil haki hariyun antara wa tustanat, maka inilah kumpulan-kumpulan perkara-perkara yang akan menghalangi, akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Maka seyogyanya, sebaiknya kalian untuk mengenal perkara-perkara yang akan menghalang-halangi dari al-haq dan hendaklah dia menjauhinya tatkala telah mengenalnya. As'alullah ta'ala an yaj'ala min ahlil haq wa du'adihi. Aku memohon pada Allah SWT, semoga kita, Allah SWT, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk dari ahlul haq, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan al-haq dan orang-orang yang selalu mendakwahkan di atas al-haq. Wa yujannibna ashaba turuqid dalal wal qawaya, dan semoga Allah SWT selalu menjauhkan kita dari sebab-sebab waturuk ad-dalal, menjauhkan kita dari jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Karena doa adalah silah pemuslim, senjatanya seorang muslim. Kenapa kita segala sesuatu harus berdoa kepada Allah SWT? Karena Allah SWT ajak yang mengatur, bisa dia yang membolak-balikkan hati manusia. Bisa jadi sekarang kita senang dengan al-haq, besok gak tahu, tidak ada jaminan. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas amal. Wa bima hadhihi sawarih tarji'u ila su'il qasdi wal jahl wal zulm wa suluki turuki warihani wallahu a'lam. Dan kumpulan inti dari hal-hal yang akan menghalangi atau memalingkan seseorang dari kebenaran, yaitu jeleknya, satu jeleknya apa? Jeleknya tujuan. Yang kedua, karena kejahilan, kebodohan. Yang ketiga, karena kezaliman. Yang keempat, menapaki jalan-jalan yang tidak di atas petunjuk. Maka ini adalah inti dari hal-hal yang memalingkan seorang dari kebenaran. Dan tentunya rinciannya sangat banyak, poin-poinnya sangat banyak, hal-hal yang akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Di sini ditulis oleh Syekh sebanyak 35 poin hal-hal yang akan memalingkan seseorang dari ahad. Semoga Allah SWT bisa meneruskan dan membimbing kita mengenal hal-hal tersebut. Insya Allah akan kita baca satu persatu bismillahi ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.